إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sudah kita bahas daripada pembukaan Syekh rahimallahu taala dalam pembukaan beliau terhadap usul as-sittah. Ma makna al-ajab? Al-ajab ya'ti bi ma'nayain, datang dengan dua makna. Apa saja makna yang pertama? Siapa yang ingat? Al-ajab, yang kata beliau, min a'jabil ujab ya'ti bima'nayain, ada dua makna. Apa makna yang pertama? Bermakna istihsan, al istihsan. Jadi, ala anna al ajab bermakna istihsan. Aisyah, qalat Aisyah, qalat Aisyah. أيوه. لا قال النبي لأن هذا أخبرت عائشة عن فعل النبي يجيبه التيمم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه التيمم. طيب حليب يحيى yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tayyib ajaban di amri mu'min inna amrahu kulluhu lil khair. Al-ma'na tsani al-inkar. Al-inkar. Jadi in ta'jab fa'ajabun qawluhum. وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد في سورة الرعد. والمراد الشيخ في الكتاب الذي موقع الشيخ dalam كتاب من أعجب الأجاب yang pertama atau yang kedua. Makna yang pertama atau yang kedua yang lainnya. Ada yang ingat? Apa enggak ikut semua ya pada pertemuan kemarin? Yang kedua ya, makna yang lainnya atau yang dimaukan oleh Syekh rahimahullah ta'ala dalam pembukaannya min a'jabil ujjab itu athani bima'na al-inkar, bima'na al-inkar itu ma yaridu alaika bi killati i'tiyadihi, sesuatu yang datang kepadamu dan hal itu teranggap jarang sehingga apa diingkari oleh Syekh rahimallahu taala. Tayyib. Kemudian kata beliau rahimallahu taala dalam pembukaannya, usul sita, 6 perkara pokok agama yang hal ini tentunya sebagai ummu al-usul fid din, sebagai induk prinsip pokok dalam agama ini yang tidak terbatas tentunya dengan 6, tetapi yang semuanya daripada usul pokok dalam agama ini kembali kepada enam ini, enam prinsip yang sangat mendasar ini. Yang enam prinsip ini kata beliau, qad bayyana Allahu ta'ala bayanan wadhihan lil awam. Allah telah menjelaskannya secara gamblang dan jelas seluruh daripada enam prinsip ini, yang menunjukkan bahwasanya beliau menulis enam prinsip agama ini bukan dari sisi beliau, tapi pengamatan beliau. Dan hal itu ternyata ada di dalam Al-Quranul Karim. Telah Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Tidak ada kesamaran, keraguan padanya. Merojaknya anak-anak, jangan keras-keras. Jadi dengan sejelas-jelasnya Allah terangkan. Bahkan apa? Lil awam kata beliau, jelas perkaranya bagi orang-orang yang awam, dan tentunya lebih jelas lagi di sisi para ulama'nya. Tetapi al-waqi' kenyataan yang terjadi, thumma ba'da dhalik ghalata fiha kathiru min adhkiya'il alam, banyak dari para cendekian alam, dari para orang-orang yang pintar, yang cerdas, ya, wa uqala ibani Adam, dan juga orang-orang yang dianggap memiliki akal, memiliki pengetahuan, ghalat, keliru, salah paham, ya, salah dalam memahami keenam prinsip perkara pokok dalam agama ini. Illa aqallal qalil, kecuali sedikit saja, ya. Menunjukkan bahwasanya al-haqqu qalil, kebenaran itu sedikit orang-orang yang berada di atasnya. Tetapi meskipun sedikit, selama dia berada di lingkup kebenaran di atas Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman salaful ummah, tidak keluar daripada jama'atu al-muslimin, maka dia dikatakan sebagai al-haq, kebenaran, meskipun sedikit. Tain. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqaka al-haq wa in kunta wahdak. Dikatakan jamaah selama engkau mencocoki al-haq, Al-Quran wa Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, meskipun kau sendirian, tetap dikatakan jamaah. Meskipun sendirian, selama apa mencocoki al-haq. Dan yang namanya al-haq kata para ulama, tidak terfokus dengan banyaknya adad bilangan, wala bi kasratil adad wala bi kasratil asba', tidak ditinjau dengan banyaknya bilangan dan banyaknya pengikut, tapi ditinjau sejauh mana seseorang berpegang teguh di atas Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka itu adalah al-haq. Sehingga al-haq tidak tertipu dengan itu semua, ya, tidak tertipu dengan slogan atau zahir yang ada. Dan hal itu menjadi sunnatullah, bahwasanya pengikut atau orang-orang yang berjalan di atas al-haq itu sedikit, karena Allah SWT sebutkan dalam berbagai ayatnya, wa qalilu min ibadiyya syakur, diantaranya di surat Sabah, sedikit daripada hambaku yang mereka bersyukur. Menunjukkan bahwasanya orang-orang yang faham tentang kewajiban dirinya kepada Allah SWT itu sedikit. Demikian pula di surat Al-Isra, Allah firmankan, fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Kebanyakan manusia mereka enggan untuk beriman, melainkan mereka apa? Kufur, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dalam ayat ini menunjukkan orang yang beriman itu sedikit, enggan kebanyakan manusia beriman, menunjukkan sedikit yang beriman. Ternyata kebanyakan mereka apa? Kufur. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di surat Al-An'am Allah firmankan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia, maka mereka melalaikan, menggelincirkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika lo mengikuti apa? Kebanyakan manusia. Menunjukkan sedikit manusia yang menunjukkan kepada perkara yang benar. Tapi ternyata kebanyakannya apa? Menunjukkan kepada kesesatan, kekeliruan, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dan yang lainnya. Ya. Sehingga ashabul haq qalil. Orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu sedikit. Tanya. Demikian pula di surat Yusuf Allah firmankan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah SWT melainkan kebanyakan mereka musyrikun, berbuat syirik. Menunjukkan sedikit orang-orang yang bertauhid, kebanyakannya berbuat syirik. Tanya. Demikian pula masih di surat Yusuf Allah SWT ingatkan wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Kebanyakan manusia itu tidak akan beriman kendati pun kamu menginginkan atau engkau menginginkan supaya mereka beriman. Menunjukkan sedikit yang beriman kepada Allah SWT. Tanya. Demikian pula di surat Rum Allah SWT ingatkan qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Silakan kau berjalan di muka bumi, perhatikan, perhatikan bagaimana keadaan umat yang terdahulu. Maka kata Allah, kebanyakan mereka musyrikin, berbuat syirik. Menunjukkan apa? Sedikit orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit orang-orang yang berjalan di atas al-haq, kebenaran. Tanya. Demikian pula di surat Al-An'am Allah SWT ingatkan wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Kami kata Allah SWT tidaklah mendapati kebanyakan mereka itu menepati janji, melainkan kebanyakan mereka apa? Lafasiqin. Fasik, menyelisih janjinya. Menunjukkan kata Allah SWT kebanyakan manusia tidak menepati janjinya. Ya, kebanyakan mereka apa? Berbuat fasik. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji berkhianat. Sedikit orang-orang yang menepati janji. Al-muhim ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ashabul haqqi qalil. Orang-orang yang berjalan di atas hak itu sedikit. Tayyib. Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Sebagaimana Rasul SAW sebutkan bahwasanya neraka itu dihiasi dipagari dengan syahwat. Ma tashtahihil anfus, ya, yang diinginkan oleh jiwa kita, yang disukai, disenangi. Maka itulah neraka. Sehingga kebanyakan manusia apa? Mengikuti hawa nafsunya, mengikuti apa yang dia senangi. Dan jannah dihiasi, dibagari dengan sesuatu yang membuat jiwanya bosan, benci. Sehingga sedikit manusia yang berusaha untuk menggapainya, mendapatkannya. Taib. Kendati pun ashabul haqqi qalil, orang-orang yang berjalan di atas kebenaran sedikit, tetapi tetap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka sawadul a'zam, sebagai sawadul a'zam, kelompok yang besar. Li'annahum mu'zamuna 'indallah, ya, karena mereka diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut sawadul a'zam, padahal mereka sedikit. Tayyib. Maka fahrisu barakallahu fikum an tuwafiqul haqqa, untuk engkau semangat mencocoki kebenaran al-haq. Maka kana fil kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan juga as-sunnah, sesuai dengan pemahaman yang benar. Tayyib. La tagrur bi kathratil adad wal atba', jangan kau tertipu dengan banyaknya bilangan ataupun pengikut, tetapi tolak ukur kebenaran itu tadi sesuai dengan Al-Quran wa sunnah, dengan pemahaman yang benar. Maka dari dalil yang menerangkan tentang sedikitnya pengikut kebenaran, jangan diseret lagi, ya, jangan ditarik ulur yang namanya dalil untuk mencocoki hawa nafsunya dengan fitnah yang melanda kalangan ahli sunnah wal jamaah, fitnah hajuriyah yang telah diperingatkan oleh para ulama, baik itu Saudiyah ataupun Yamaniyah, memiliki dalil lagi bahwasanya ahlul haq qalil, dipakai dalil-dalil yang menunjukkan ahlul haq itu sedikit oleh mereka dalam rangka apa? Menguatkan hawa nafsu yang ada pada mereka, ditarik urur. Sehingga tentunya dalam dalil itu perlu kita lihat, meskipun dalilnya sahih, tetapi hal iwafaq bima yustadal alih, sesuai dengan yang dijadikan dalil dengannya, tepat penempatannya atau tidak, ya, karena tidak disangsikan lagi tentunya. Al-ayatul Qur'aniyah kulluha sahihah mutawatir. Tetapi tatkala dia tempatkan untuk mendukung hawa nafsunya, semua bisa. Cuma apa? Khata fil istidlal, salah dalam berdalil. Sebagaimana yang antum ketahui bahwasanya la budda fil istidlal an tatawafar thalathata syurut, harus sesuai dengan tiga perkara. Yang pertama, sihhatud dalil, dalilnya sahih. Kalau Al-Quran tadi tidak diragukan lagi kesahihannya. Tapi ketika seseorang berdalil dengan hadis, harus sesuai dengan syarat yang pertama, sihhatud dalil. Dan yang kedua tadi yang kita bahas, ayakuna fil mustadal alaih, ya, dipakai dalil tersebut dalam pendalilan yang benar, yang tepat permasalahannya. Jangan ditarik ulur. Ya. Wong orang-orang PKS saja bisa memakai dalil Al-Qur'an. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Memakai dalil Al-Qur'an supaya mereka apa? Berbuat dalil. Berbuat adil. Bisa ditarik ulur semua juga. Dalil, tapi apakah sesuai tepat dengan permasalahan yang sedang dihadapi? Dan yang ketiga tentunya adamul mu'aradah. Tidak ada dalil yang lain yang menentangnya, yang lebih sahih, yang lebih tepat. Tayyib. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ya, maka itulah keberadaan para manusia di zaman Asy-Syaikh rahimallahu taala, yang Allah SWT menjelaskan 6 prinsip agama dengan sejelas-jelasnya, tetapi ternyata yang dianggap orang cerdasnya, yang dianggap orang yang berakalnya, yang dianggap orang yang memiliki ilmu, justru kebanyakan mereka yang terjatuh dan tergelincir. Tayyib. Yang sering kita sebutkan, dahulu ketika Kiai Selamat masih hidup, mereka rebutan cuci muka. Cuci muka dari apa? Kotoran Pak Kiai Selamat. Tahu Kiai Selamat? Anak sapi, anak kebo. Ya. Dipanggil Pak Kiai Selamat. Tapi mereka manusia yang berpendidikan, yang memiliki gelar keduniaan, berebut untuk apa? Mengambil kotorannya. Ya. Ini menunjukkan kebanyakan manusia apa yang dianggap bertitel. Bahkan banyak manusia yang telah apa dicuci otak. Ya. Yang duduk di universitas-universitas Islam, kemudian masuk satu jenjang yang di sana jenjang cuci otak. Tapi malah apa rusak. Seperti apa cuci jimat di Jogja. Ya, mereka memilih air saja, air galon enggak mau mereka, minimal oksi atau RO. Iya. Untuk apa? Kesehatan mereka. Apalagi yang namanya Jogja banyak fakultas kedokteran, UGM ya. Atau UMY dan sebagainya. Tapi tatkala ada acara cuci jimat, orang-orang yang banyak punya gelar ini, yang dianggap cerdas, rebutan air cuci jimat. Ya, yang penuh karatan dan sebagainya. Di mana letak kecerdasan mereka, keilmuan mereka, atau studi mereka untuk membuktikan air yang steril atau tidak? Ya. Maka ini sungguh benar dan tepat apa yang Asy-Syaikh lihat di zaman beliau, rahimallahu taala, rahmatan wasi'ah. Dan dari sini pula menunjukkan bahwasanya ad-din la yu'tamad ila aqlin fahsad. Agama itu tidak disandarkan kepada akal semata. Ya. Tetapi justru akal itu memiliki kedudukan dalam agama ini sebagai apa? Membantu untuk memahami ahkam syariah. Hukum-hukum syariat. Tidak disandarkan sepenuhnya kepada akal. Ya. Bukti tadi orang-orang yang berakal pun terjatuh ke dalam kekeliruan dalam memahami perkara agama. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam akhir kitabnya di Fatwa Al-Hamawiyah, menjelaskan tentang Ahlul Kalam wal Falasifah. Kata beliau, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka ahlul kalam, ahlul falsafah, ya, yang menyandarkan permasalahan agama itu kepada akal. Kalau mencocokkannya diterima, kalau tidak, tidak. Maka mereka itu tidak nyahnya, kata beliau, seperti orang-orang yang diberikan zakah, kecerdasan, walam yu'tu zakah, tetapi tidak diberikan kemurnian, kebersihan dalam akalnya. Ya. Pintar ya pintar. Tetapi apa? Tidak bersih kepintarannya, tidak murni kepintarannya. Tayyib. Wa u'tu uluman wa lam yu'tu fuhuman, kata beliau. Dan mereka diberikan pemahaman, diberikan ilmu tetapi tidak diberikan pemahaman. Mereka diberikan ilmu tapi tidak diberikan pemahaman yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan akal mereka itu rusak dalam memahami agama ini. Karena tidak benarnya untuk diserahkan secara sempurna, secara seutuhnya agama itu kepada akal, tidak. Tapi harus sesuai dengan nas syar'i. Betapa banyak ahkam syar'iyah yang tidak masuk akal, ya, yang tidak masuk akal atau tidak bisa akal untuk menjangkaunya. Sebagaimana yang kita bahas tentang asma wa sifat, kayfiyah sifatullah la yudraku bil aql, cara atau detailnya sifat Allah SWT tidak bisa untuk digapai, diraih dengan akal. Itu baru di dalam bab asma wa sifat, belum dalam bab yang lainnya, al-ahkam al-wad'iyyah, dalam permasalahan fikih. Bagaimana salat zuhur kok dilakukan setelah tergelincir matahari? Apakah bisa dicapai dengan akal kita tentang perkara-perkara tersebut? Betapa banyak syariah, jika dipahami dengan akal seseorang, maka seseorang tidak akan bisa mencapainya. Sehingga akal ini, khodifillah rahimah ya Allah, Allah berikan kepada kita untuk memahami syariat, bukan sebagai tolak ukur dalam memahami syariat. Sehingga tugas kita untuk sami'na wa ta'na, mendengar dan taat, mengikuti, mengimani apa yang datang dalam syariat ini. Oleh karena itu dikatakan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfal al-khuf aula bil-mashi min a'la." Kalau agama itu disandarkan kepada akal semata, niscaya syariat mengusap khuf, ya, bawahnya itu lebih utama untuk diusap ketimbang atasnya. Karena akal menyatakan apa? Yang kotor daripada khuf, sepatu yang menutupi mata kaki, adalah bawahnya. Tetapi kenapa syariat memerintahkan, ya, untuk diusap atasnya, bukan bawahnya? Menunjukkan bahwasanya agama itu la yu'tamad ilal aqli fahsab, tidak sepenuhnya disandarkan kepada akal, tetapi sebagai apa? Mu'in. Ya, akal ini sebagai mu'in, pembantu dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digunakan akal-akal kita untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akal kita apa? Tidak bermanfaat. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tetapi apa? Tidak faham. Ya. Mereka punya hati tapi tidak faham dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.